Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat besar dan paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, yang beliau Rasul alaihi salatu wassalam menjadi tauladan dan panutan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan, uswah hasanah, contoh teladan yang baik untuk kalian, bagi siapa yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hari akhir. Dan sungguh beliau adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, apa yang menjadi petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka bagi kita untuk kita mengambil dan menerimanya. Dan apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Dan Allah Ta'ala mengutus Rasulnya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga Allah Ta'ala menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wujudkan dengan mengutus rasulnya bagi semesta alam ini. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan, siapa saja yang menginginkan untuk dirinya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dan keberuntungan, maka hendaknya dia mengambil rahmatnya Allah tersebut. Dan siapa yang meninggalkan rahmatnya Allah tersebut, maka dia pasti akan celaka dan binasa. ma'asyiral muslimin, Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan untuk semesta alam ini, maka berbahagialah ketika seseorang menjadi ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, yang mengambil sunnah tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di antara salaf, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pun berdoa, Allahumma amitsna 'alal Islam wa 'ala sunnah. Ya Allah, matikanlah diriku, wafatkanlah diriku di atas Islam dan di atas sunnah. Karena ma'asyiral muslimin, itulah kunci kesuksesan kita dan kebahagiaan kita ketika Allah Ta'ala mendatangkan kematian kepada kita sebagai akhir hidup kita di dunia dan sebagai permulaan kita mengalami hidup di barzah dan kemudian yaumil qiyamah. Maka Islam dan di atas sunnah itulah kunci kebahagiaan bagi kita. Sehingga di antaranya beliau Imam Ahmad rahimahullah berdoa, ya Allah, wafatkanlah diriku di atas Islam, karena Allah Ta'ala memerintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai muslim, sebagai orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai muslim yang berislam. Dan beliau pun juga meminta diwafatkan di atas sunnah, karena di atas sunnah itulah kita akan selamat sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan di dalam ayatnya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifatnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah beliau banyak mengingat Allah dan banyak membimbingkan kepada kita tuntunan doa-doa, di mana kita menjalani hidup kita adalah kita sangat butuh akan pertolongannya Allah. Kita sangat membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dan bimbingannya Allah, justru pasti hidup kita akan menyimpang, akan tersesat dari kebenaran. Dan tentu yang demikian menyebabkan kebinasaan dan kecelakaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian beliau menjadi tauladan bagi kita. Beliau banyak berdoa dan berzikir di dalam segenap aktivitas sehari-hari beliau. Ma'asyiral muslimin, di antara yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengamalkan tuntunan beliau ini, maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah, akan diberi kecukupan oleh Allah, dan akan dijaga oleh Allah dari berbagai kejelekan. Yaitu ketika kita keluar rumah kita, dan bukankah bisa dibilang setiap hari kita ini keluar rumah untuk menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita, hajat dan keperluan serta kebutuhan kita di luar rumah. Ma'asyiral muslimin, sementara ketika kita keluar rumah dalam perjalanan, kita adalah tidak mengetahui adanya bahaya-bahaya dalam perjalanan tersebut, adanya ancaman-ancaman dalam perjalanan tersebut. Juga kita di dalam menjalankan aktivitas di luar rumah kita, kita memiliki tujuan, kita memiliki keperluan, kita memiliki kebutuhan. Apakah keperluan dan kebutuhan itu nanti akan diberi kecukupan oleh Allah? Maka ini sangatlah butuh kita berdoa kepada Allah. Dan juga lebih-lebih jamaah kaum muslimin, kita tidak mengetahui apa yang bakal terjadi. Sementara tidak sedikit manusia di dalam perjalanan di luar rumahnya, ke tempat kerjanya, ke tempat dagangnya, ke sawah atau ke ladangnya atau keluar kota yang hendak dituju, berbagai mara bahaya mengancam, berbagai kejahatan dan kejelekan mengancam. Apalagi di zaman sekarang, banyaknya manusia-manusia memiliki niat-niat yang buruk, niat-niat yang jelek, keinginan jahat hendak ditimpakan kepada yang lainnya. Kita banyak mendengar berbagai manusia menjadi korban-korban kejahatan dan keburukan orang lain. Ada di sana praktek yakni sihir atau hipnotis, sehingga manusia dibikin dia tersihir dengan hipnotisnya, sehingga orang yang menginginkan kejahatan tersebut melakukan apa yang dia inginkan. Ada pula kejahatan itu bahkan mengancam nyawa, mengancam jiwa, bukan hanya harta yang dibawa oleh pemiliknya. Berbagai kejahatan banyak terjadi di muka bumi, ma'asyiral muslimin. Sementara kita adalah makhluk yang lemah. Antumul fuqara, kalian adalah lemah. Dan Allah lah zat yang maha kaya, yang maha kuasa. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah adalah zat yang maha kaya, sementara kalian adalah manusia-manusia yang fakir, yang kurang, yang sangat membutuhkan. Dan Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan manusia, wa khuliqal insanu da'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di antara bimbingan dan petunjuk contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa, sebuah zikir ketika itu diucapkan sungguh luar biasa. Datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah fayuqalu hina idin faqad hudita wa kufita wa wukita." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, la haula wala tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah, maka di saat itu dikatakan, sebagian mensyarah hadis ini yang mengatakan adalah Allah, atau yang mengatakan adalah malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan orang yang mengucapkan doa tadi, maka dikatakan kepadanya, faqad hudita wa kufita wa wukita, sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, sungguh engkau dicukupi, sungguh engkau akan dijaga. Ma'asyiral muslimin, bahkan kata Rasulullah SAW, fayatanahha anhu syaitan, syaitan pun menyingkir menjauhi dia. Faqala syaitun ahar, syaitan yang lain pun mengatakan, fakaifa birrajuli, fakaifa laka birrajuli, faqad hudiya wa kufiya wa wuhiya. Bagaimana dengan engkau bisa menggoda, bisa menyimpangkan orang yang sungguh dia sudah diberi petunjuk, sungguh sudah dicukupi, dan sungguh sudah dijaga. Setan yang lain mengatakan kepada temannya, bagaimana engkau bisa akan menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dijaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah hadis-hadis ini, perhatikanlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk kita diberikan petunjuk, kecukupan, dan dijaga oleh Allah dalam keadaan kita setiap saat keluar rumah beraktivitas adalah doa yang sangat agung, adalah doa yang sangat bermanfaat, yang menghasilkan tiga faedah, tiga hasil sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia mengucapkan tiga kalimah ketika dia hendak keluar rumah adalah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita mengawali ketika kita hendak beraktivitas keluar rumah, kita mengingat Allah. Sementara kalau kita mengingat Allah, pastilah Allah Ta'ala mengingat kita. Karena Allah Ta'ala menyatakan, Fadkuruni adkurkum, waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, kata Allah. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, janganlah kalian kufur. Adalah ketika kita ingat Allah, pastilah Allah ingat kepada kita. Dan bismillah adalah dengan menyebut nama Allah, terkandung padanya al-isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk kita dijaga, diberi hidayah, dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kegiatan kita di luar rumah, hingga kita kembali dalam keadaan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kalimat yang kedua adalah tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah, adalah kalimat berserah diri. Dia berserah diri menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apa yang bakal menimpa dirinya, apa yang Allah bakal takdirkan untuk dirinya, maka dia berserah diri kepada Allah. Sementara orang yang bertawakal kepada Allah, juga Allah jamin Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Talak, Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dirinya. Maka Allah lah yang mencukupi orang yang mengatakan demikian, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah adalah sifat kaum mukminin, adalah sebagai bentuk ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, berserah diri, menggantungkan diri dalam segala urusan kalian. Karena Allah lah yang maha kuasa. Hanya Allah lah zat yang maha memberi. Hanya Allah lah zat yang maha menjaga. Hanya Allah lah yang memberikan kenikmatan. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Maka kita berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan tadi. Kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang memang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun dalam kenyataan realita kehidupan manusia, ada saja manusia-manusia, walaupun dirinya menyatakan beriman, namun tawakalnya, berserah dirinya, bergantung dirinya bukan kepada Allah. Ada yang bergantung dirinya, dia merasa tenang, merasa hajatnya akan terpenuhi, keselamatan akan dijaga, ketika dia menggantungkan atau dia memakai jimat-jimat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asraq." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Di dalam riwayat yang lainnya juga, yakni hadis Uqbah Ibnu Amir yang dikeluarkan Imam Ahmad, dan hadisnya ini adalah hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'alah. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan siapa yang menggantungkan berupa kerang-kerang laut yang dia gunakan untuk keselamatan tujuan tolak bala, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan sesuatu dari benda-benda atau tulisan-tulisan yang dia gantungkan pada dirinya sebagai jimat-jimat, maka tawakalnya adalah kepada benda tersebut. Betapa banyak orang yang demikian, ada kalanya di badannya, ada kalanya di kendaraannya, digantung-gantung jimat-jimat yang dia merasa tenang kalau jimat itu ada. Dia merasa nyaman kalau jimat itu ada. Namun ketika jimat itu tidak ada, dia merasa gelisah, merasa tidak tenang. Ini menunjukkan dia menggantungkan dirinya, keselamatannya adalah kepada jimat-jimat tersebut. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra dan jimat-jimat serta pelet adalah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmakumullah. Maka sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, tidaklah dia memberikan tawakalnya kecuali hanya kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah zat yang ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu Allah maha mampu. Wa iyan tasallahu bidurrin fala kasifa lahu illahu. Kalau Allah Ta'ala timpakan kepada kalian mara bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mara bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka seorang yang beriman adalah bertawakalnya hanya kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, maka dia pun mengawali dengan bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka hasilnya sebagai balasan, Allah Ta'ala mengatakan atau melalui malaikatnya yang diutus, dijamin orang tersebut dengan tiga perkara pula. Yaitu faqad hudita, sungguh engkau mendapatkan petunjuk. Engkau menjalani aktivitasmu, perjalanan di luar rumahmu. Ketika berangkat, ketika ada di tempat dan hingga kembali, insyaallah Allah memberi petunjuk kepada engkau dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kesesatan. Dan yang kedua adalah waqufita, engkau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupi untuk dia menjalankan aktivitasnya. Apapun hasilnya, itu adalah cukup yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dan dia mensyukurinya. Yang ketiga adalah wawukita, engkau telah dijaga. Yani Allah Ta'ala akan menjaga dia dari berbagai kejelekan dan keburukan, dari berbagai kejahatan, termasuk adalah godaan syaitan. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bagaimana syaitan ketika mendapati ada seorang hamba Allah keluar rumah membaca doa tersebut, maka syaitan yatanahha anhu, syaitan pun menyingkir menjauh dari orang tersebut. Syaitan yang lain pun mengatakan kepada syaitan ini, bagaimana engkau bisa menggodanya sementara dia sudah diberi petunjuk, sementara dia sudah diberi kecukupan, dan sementara dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung nan mulia, hendaknya kita menjadikannya sebagai contoh tauladan, dan hendaknya kita jadikan hal tersebut adalah di antara doa dan zikir kita ketika kita keluar rumah kita, supaya kita mendapatkan tiga keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu mendapatkan hidayah, mendapatkan kifayah, kecukupan, dan mendapatkan wiqayah penjagaan. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sya'iril mu'minin. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbah yang pertama kita telah sampaikan pentingnya untuk kita kembali mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan butuhnya kita terhadap tuntunan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik contoh tauladan bagi kita, dan di antara contoh tauladan beliau adalah zikir dan doa yang kita ucapkan ketika kita keluar rumah. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai hamba-hamba Allah yang tidak mengetahui apa yang bakal terjadi pada diri-diri kita. Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal menimpa dirinya esok, dan tidak ada seorang yang pun tahu di mana dia bakal meninggal. Ma'asyiral muslimin, karena kelemahan kita, maka sudah semestinya kita berdoa kepada Allah, minta penjagaan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan dan kejahatan. Sehingga semoga ketika kita keluar rumah, beraktivitas di luar, kita diberi bimbingan oleh Allah, kita diberi kecukupan oleh Allah, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya pun kematian menjemput kita saat kita di luar rumah, maka dengan kita mengingat Allah, semoga Allah ingat kepada kita. Dan kita dimudahkan untuk husnul khatimah. Kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang terakhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Maka adalah kita sangat membutuhkan bimbingan Allah. Sangat kita membutuhkan kifayah, penjagaan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sekiranya kita harus meninggal di luar rumah karena itu adalah takdirnya Allah, maka semoga kita diberikan husnul khatimah. Semoga kita dibimbing oleh Allah, semoga kita diberi kecukupan oleh Allah, dan kita dijaga oleh Allah dari berbagai kejelekan dan kejahatan. Demikianlah pentingnya kita berdoa kepada Allah. Senantiasa kita kembali kepada Allah. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.